Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengklasifikasi hukum orang yang melihat laki-laki cantik menjadi tiga bagian. Yang pertama, melihatnya dengan syahwat. Apabila dia melihatnya dengan syahwat, maka ini hukumnya haram. Sepakat para ulama. Kalau misalnya ada orang melihat laki-laki, lalu kemudian timbul syahwatnya, maka ini hukumnya haram. Bahkan kata Syekhul Islam, tidak bisa dipungkiri, sebahagian anak-anak itu ada yang lebih cantik dari wanita. Sangat berbahaya sekali. Untuk menjaga agama kita, ya ikhwan, hindari yang seperti itu. Sebelum antum terkena fitnah yang seperti ini, jangan dicoba. Jangan coba-coba. Ada bahkan yang mengeluh. Dia mengatakan, Ustaz, gimana? Pertamanya saya tidak merasakan apa-apa. Tapi kok lama-kelamaan, ya, saya merasakan sesuatu. Aneh. Saya tidak ingin kalau orang itu bergaul dengan orang lain. Saya ingin dia selalu dekat dengan saya. Ini bahaya ini. Cepat-cepat kamu pergi dari sini. Ya, mending seperti itu. Harus dipisah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, obatnya orang seperti ini, itu harus dipisah. Agar kemudian mereka masing-masing berada di tempat yang tidak pernah saling mendengarkan tentang beritanya. Lempar ke Irian misalnya. Ya, atau ke tempat-tempat yang pokoknya dia tidak pernah mendengarkan lagi. Untuk mengobati penyakitnya itu. Sangat berbahaya. Bahkan melihat mahram pun kalau dengan syahwat enggak boleh, kecuali istri dan kecuali budak wanita. Yang kedua, melihat tanpa syahwat dan sama sekali tidak perasaan dan dia tidak mengkhawatirkan dirinya. Yang seperti ini diperbolehkan. Dan itulah keadaan para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang mereka memiliki keimanan ya dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memalingkan mereka dari perkara tersebut. Yang ketiga, melihat tanpa syahwat, tapi dia mengkhawatirkan akan muncul syahwatnya. Maka keadaan yang ketiga ini, inilah yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Akan tetapi, pendapat Al-Imamu Ahmad, Al-Imamu Syafi'i, dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwa hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Dalam rangka untuk menutup pintu, jangan sampai dia terjumus ke dalam perbuatan diharamkan. Maka apabila ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita melihat seorang anak lalu kemudian timbul syahwat, cepat-cepat palingkan, cepat-cepat pergi, karena dikhawatirkan kelamaan akan dapat menimbulkan fitnah penyakit dalam hati.